Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikram, hafal ikram hadis terakhir? Tidak apa-apa. Hadis Abu Hurairah. Ahsan, barakallahu fiik. Endak Abu Sulaiman. Wa idza syariba. Inna syaitan. Fayashrabu bishimali wa muslim. San, indak Bu Zuhri. Kum an ibni Umar radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syariba falyashrab bi yaminihi wa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisimalihi wa Hasan. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna shay'an ya'kulu wa yashrabu bi shimalihi wa huwa al-Bukhari wa Muslim. San, indak anta Abu Musa. Belum ya? Oh belum tadi ya? Ya. Jadi. Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza shariba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitan belum apa ya? Ijlis. Ahmad, seorang hadis. Yes. Ya tasok bar. Bukhari wa Muslim. Barakallahu fiik. Abu Ali. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan jami'an. Sekarang kita masuk pada pembahasan kita dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Di sini disebutkan nomor hadis 1266. Kita masih membahas yang berkaitan tentang silaturahim, adab yang berkaitan tentang silaturahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jazakallahu khair. dari sahabat Jubair ibn Mut'im. An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Jubair ibn Mut'im radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." La yadkhulul jannata qati'. Singkat. Selesai. La yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga qati'. Qati'. Qati' ini maknanya orang yang memutus. Orang yang memutus tidak akan masuk ke dalam surga. Memutus apa? Dijelaskan di sini, yakni qati' rahim, memutus silaturahmi. Orang yang memutus hubungan silaturahmi tidak akan masuk ke dalam surga. Ini ancamannya, ancaman orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi. Tidak masuk ke dalam surga di sini sesuai dengan keadaannya. Jika dia mukmin, mukmin memiliki keimanan, ada ketauhidan di dalam hatinya, dia tidak masuk ke dalam surga, maknanya tidak masuk awalian, yang pertama. Dibersihkan dulu, ketika telah bersih baru masuk ke dalam surga. Ini jika dia mukmin. Jika dia kafir, ya jelas memang kafir tidak ada tempatnya di surga. Barakallahu fikum. Intinya di sini seorang yang memutus silaturahmi diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak masuk ke dalam surga. Silaturahmi itu terhadap siapa saja? Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna ar-rahim. Rahim yang kita diperintahkan untuk menyambungnya, yang kita diharamkan untuk memutusnya. Siapakah mereka? Di antara mereka ada yang menyebutkan rahim di situ maknanya adalah setiap yang mahram. Setiap yang mahram. Itulah kita yang diperintahkan untuk menyambung dan dilarang untuk memutus. Sebagian ulama menyebutkan al-waris, setiap ahli waris. Setiap ahli waris. Sebagian lagi menyebutkan, dan ini yang rajih, ini yang kuat, ini yang lebih mengena maknanya, yakni setiap kerabat, baik yang mahram, baik yang tidak mahram, ataupun ahli waris dan tidak. Setiap yang dikatakan kerabat, baik itu sepupu ataupun keponakan ataupun saudara ataupun yang lainnya, itu dikatakan kerabat dan diperintahkan kita untuk menyambungnya. Akan tetapi tingkatannya berbeda-beda. Dengan orang tua tentu lebih ditekankan untuk menyambung silaturahmi daripada selainnya. Dengan kakak tentu lebih ditekankan menyambung silaturahmi dengan saudara-saudara kandung daripada selain yang berhubungan dengan kandung ini, selain saudara kandung maksudnya. Jadi tingkatannya berbeda-beda, namun tetap diperintahkan untuk menjaga silaturahmi dan tidak boleh memutusnya. Ini yang rajih, ini yang kuat dari pendapat al-ulama. Apakah masuk di sini teman, kemudian tetangga? Masuk dari sisi maknanya, dari sisi maknanya, dari sisi makna masuk dalam hadis-hadis yang umum. Rasulullah SAW mengatakan, la tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling marah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Juga masuk dalam hadis yang lain lagi, la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin, tidak halal bagi seorang muslim menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Masuk dalam bab ini kalau selain dari rahim tadi, selain dari rahim yang telah disebutkan. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwa orang yang menyambung silaturahmi dijanjikan oleh Rasulullah SAW bahwa umurnya dipanjangkan, rezekinya dilancarkan menyambung silaturahmi, yakni pergi ke kerabat-kerabatnya, pergi menemui kakaknya, menemui neneknya, menemui saudara tirinya, saudara seayahnya, saudara seibunya, menemui iparnya, kemudian ya menemui ipar maksud di sini saudaranya, kemudian ada iparnya di situ. Artinya menyambung silaturahmi dengan saudara kandungnya beserta iparnya dan anak-anaknya, keponakan-keponakannya. Ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini akan mendapatkan kelapangan rezekinya, mendapatkan panjang usianya. Apakah termasuk teman, saudara muslim, tetangga? Masuk dari sisi maknanya juga, dari sisi maknanya. Kita diperintahkan untuk saling menziarahi, diperintahkan untuk saling mengunjungi, yang demikian itu menyebabkan keimanan itu semakin kuat, menyebabkan persaudaraan semakin kuat. Dan bisa jadi yang demikian itu rezeki lancar. Lancar. Lancar, barakallahu fikum. Datang kita bertamu tempat saudara kita dalam keadaan lapar. Walhamdulillah disediakan nasi, sediakan kue. Itu rezeki atau tidak? Rezeki, alhamdulillah. Makan jadi. Jadi yang seperti itu masuk dalam sisi maknanya. Dari sisi maknanya termasuk, ya. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan bahwa orang yang memutus silaturahmi disebutkan diancam oleh Rasulullah SAW tidak masuk dalam surga. Maka hendaklah kita berhati-hati, jangan sampai kita memutus silaturahmi kepada saudara-saudara kita, sekalipun mereka awam belum paham agama, kita berusaha untuk mendakwahinya dari berbagai macam sisi-sisi yang diajarkan di dalam Al-Islam. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada mereka, sekalipun mereka berbuat jahat kepada kita. Barakallahu fikum. Tetap disambung hubungan silaturahmi. Inilah yang kita diperintahkan di dalamnya. Di dalam Al-Islam kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, ma yu'khadhu minal hadis. Beliau mengatakan faedah yang diambil dari hadis ini. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-27, wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memutus apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk disambung. Maknanya adalah silaturahmi. Allah cela mereka. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Muhammad ayat yang ke-22 dan 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi, apakah jikalau kalian berkuasa di muka bumi ini kalian akan berbuat kerusakan, wa tuqatti'u arhamakum, dan memutus silaturahmi, ulaika alladzina la'anahumullah, mereka itulah yang Allah Subhanahu wa taala laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, wa fa'asammahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka tidak mendengar, wa a'ma absarahum, dan membutakan penglihatan mereka disebabkan perbuatan mereka yang melampaui batas. Wa ja'a fil Bukhari, disebutkan dalam Sahihul Bukhari nomor 5987. Demikian pula dalam Sahihul Muslim nomor 2554. Min hadithi Abi Hurairah, dari hadith Abu Hurairah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qamatir rahim, ketika diciptakannya makhluk, rahim berdiri. Faqalat, dia berkata, hadza maqamul a'id bika minal qati'ah, inilah kedudukan makhluk yang minta perlindungan kepadamu dari diputus hubungan. Dia berkata demikian kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala na'am, Allah Subhanahu wa taala mengatakan iya. Ama tardina an asila man wasalaki, apakah engkau puas, ridha aku akan menyambung siapa saja yang menyambungmu. Wa aqta'u man qata'aki, dan aku akan memotong, memutus siapa saja yang memutusmu. Qalat bala, Rahim berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu iya ya Allah. Qala fadzalika laki, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang demikian itu untuk. Artinya ketika kita menyambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan menyambung. Ketika kita memutus silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan memutus. Apa makna menyambung memutus di sini? Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam salah satu faedah dari beliau yang terekam. Kemudian di sini beliau rahimahullah mengatakan, wa fi hadzal haditsis sahih, dan di dalam hadis yang sahih ini, yakni hadis Abi Hurairah tadi yang barusan kita sampaikan, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma khalaqallahu al-khalqa, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, qamatir rahim, rahim berdiri, wa qalat, dan dia berkata, hadza maqamul a'id bika minal qati'ah, ini adalah tempat makhluk yang minta perlindungan kepada engkau dari memutus. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala tardina an asila man wasalaki, apakah engkau merasa puas, apakah engkau ridha aku akan menyambung orang yang menyambungmu, wa aqta man qata'aki, dan aku akan memutus orang yang memutusmu. Qalat bala, dia mengatakan tentu. Qala fadzalika laki, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu untukmu. Di riwayat, di lafaz yang lain disebutkan, man wasalaki wasaltuki, man wasalaki man wasalaki, barang siapa yang menyambungmu maka aku akan menyambungnya. Demikian seterusnya, semakna dengan hadis yang disebutkan tadi. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala menyebutkan, wa hadza yadullu ala wujubis silah, ini menunjukkan wajibnya menyambung silaturahmi. Wa anna silah, dan bahwasanya silah, menyambung silaturahmi, min asbabin wa sallallahu al-abda bi kulli khair, menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menyambung kepada seorang hamba setiap kebaikan ini. Jadi barang siapa yang menyambung silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala akan menyambungkan kepadanya setiap kebaikan. Ini yang dimaksud menyambung di sini, menyambung setiap kebaikan. Wa min taufiqillah, dan setiap taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa annal qati'a, dan orang yang memutus silaturahmi, min asbabin qata Allah, termasuk dari sebab yang Allah Subhanahu wa taala memutus kebaikan darinya. Fal hadzar, maka hendaklah kita berhati-hati, min qati'atir rahim, dari memutus silaturahmi. Seperti juga durhaka kepada kedua orang tua, hati-hati. Hati-hati, jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua. Nanti kebaikan kita diputus oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ini yang sangat dikhawatirkan. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, selagi kita bersaudara, kakak, adik, dijalin hubungan sebaik-baik mungkin, sebaik mungkin. Sehingga yang demikian itu akan mendatangkan pahala yang banyak untuk kita semua. Kemudian yang kedua disebutkan, wakhtalafa fir rahim allati yajibu wasluha. Para ulama terjadi perbedaan pendapat tentang rahim yang wajib untuk disambung dan haram untuk diputus, menjadi tiga pendapat seperti yang telah kita sebutkan tadi. Ada yang berpendapat apa? Setiap mahram. Ada yang berpendapat setiap ahli waris. Ada yang berpendapat setiap kerabat. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh di sini, qaulun wajih, pendapat yang mendekati, pendapat yang terarah, mendekati pada dalil. Barakallahu fikum. Al-thalith, faedah yang ketiga, As-silah al-haqiqiyah wal-bir laisat liman bainaka wa bainahu min aqaribika tabadulun bis-silati wal-birri wal-ata'i waz-ziyarati wa nahwi dhalik fahadha yusamma mukafian. As-silah menyambung hubungan secara hakikat, secara hakikatnya itu, dan menyambung kebaikan yang sebenarnya itu, bukan orang yang antara engkau dan antara dia dari kerabat-kerabatmu saling bersilaturahmi, saling berbuat kebaikan, saling memberi dan saling menziarahi. Ini bukan menyambung secara hakiki, secara hakikatnya, bukan. Ini namanya balas membalas. Hari ini ana menziarahi kakak ana misal, besok dia menziarahi ana. Hari ini ana memberi hadiah dia, besoknya dia memberi hadiah ana. Ini namanya apa? Balas membalas. Ini juga dinamakan apa? Silaturahmi. Cuman ada yang lebih afdol dari ini semua. Ada yang lebih afdol dari ini semua. Faqad jaa fil Bukhari, sungguh telah disebutkan di dalam Sahihul Bukhari nomor 5991. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil alladhi idza qata'ta rahimahu wasalaha." Bukanlah orang yang menyambung itu orang yang memberikan balasan. Bukanlah orang yang menyambung adalah orang yang membalas semata. Bukan hanya itu. Akan tetapi orang yang menyambung itu, apabila engkau memutus, dia menyambung. Ini menyambung. Ini namanya menyambung. Seperti itu atau tidak? Antum ada punya tali. Tali apa kira-kira? Tali rapiah lah. Putus. Disambung lagi. Ini namanya menyambung. Hakala? Seperti ini. Ini namanya menyambung. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ini namanya menyambung. Fahadha yadullu, ini menunjukkan, annal waslal mamduh haqqan, bahwasanya menyambung yang dipuji secara hak, yasilah fil qarib alladhi qata'aka, adalah menyambung kepada kerabat yang memutus hubungan denganmu. Masya Allah, alangkah sulitnya ini. Sulit benar bagi orang-orang yang belum terbiasa. Kita menyambung, dia malah nutup pintu. Kita datang ke rumah, tutup pintu. Tanya kabar, matikan telepon. Ini menyambung namanya. Menyambung. Subhanallah. Fahadhihi as-silatu al-kamilah. Inilah yang dinamakan dengan menyambung yang sempurna. Wal-ula hamidatun aydan. Yang pertama tadi yang bentuknya tukaran, aneh hari ini ana yang kesana, besok kakak yang kesini, hari ini ana yang kesini, kesana, besok paman yang kesini. Ini terpuji juga, terpuji juga. Namun ada yang lebih sempurna. Yang lebih sempurna itu tadi, menyambung orang yang memutus. Subhanallah. Dari kalangan kerabat kita, dia memutus, kita nyambung. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, silman qata'aka, sambunglah orang yang memutusmu. Wa ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang menyakitimu. Wa qulil haqqa walau ala nafsik, dan katakanlah kebenaran meskipun terhadap dirimu. Ini semua punya pahit-pahit semua nih. Bagi jiwa ini pahit-pahit semua. Illa man rahimahullah. Kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha mengamalkannya. Ini yang sempurna. Ini yang pahalanya besar, sangat besar di sisi Allah Tabaraka wa taala. Ar-rabi, faedah yang keempat. Jaa fadarajatu ma'al aqarib thalathun, wasil mukafi qati. Derajat-derajat bersama kerabat-kerabat ini ada tiga tingkatan. ada tiga tingkatan. Yang pertama wasil, orang yang menyambung. Derajat bersama kerabat-kerabat, yakni dalam hal hubungan silaturahmi ini ada tingkat-tingkatan. Ada tiga tingkatan. Yang pertama wasil, orang yang menyambung. Orang yang menyambung ini menyambung siapa saja yang memutusnya dari kalangan kerabat-kerabat. Dia sambung terus, sambung. Yang pertama ini, ya, ini yang pertama. Yang kedua, mukafik, orang yang membalas. Dia balas. Setelah dia diziarahi, hari berikutnya dia menziarahi lagi. Ini juga bagus. Ini menjadi penyebab seseorang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi penyebab seorang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ini jangan sampai ada pada kita. Qati', memutus. Memutus hubungan terhadap kerabat-kerabatnya, terhadap orang tuanya, dan yang semisal itu. Wasil, mukafi, qati'. Barakallahu fikum. Ini faedah yang keempat. Kemudian faedah yang kelima, ja'a fi sahih Muslim, disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 2558 min hadith Abi Hurairah, dari hadith Abi Hurairah, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yuqti'uni, aku punya kerabat wahai Rasulullah, aku menyambung hubungan dengan mereka namun mereka memutusku. Masyaallah. Wa uhsin ilaihim wa yusiuna ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka namun mereka menyakitiku. Luar biasa ini. Wa uhil wa ahlimu anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersikap santun kepada mereka dan mereka bersikap bodoh kepadaku. Sikap bodoh di sini serampangan. Semua yang tidak baik-baik itu diucapkan kepadanya dalam bersikap, dalam berbuat. Semua yang tidak baik itu disampaikan, diperlakukan kepadanya. Sekian banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu diperlakukan kepadanya. Ini dia berbuat kebodohan kepadaku, ini maknanya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "In kunta kama qulta, jikalau memang benar seperti itu, faka'annama tusfihum almal, seakan-akan engkau melemparkan abu panas kepada mereka. Wala yazalu ma'aka minallahi dhahir, akan senantiasa ada bersamamu dari sisi Allah Subhanahu wa taala penolong. Alaihim, terhadap mereka, madum ta'ala dhalik, selama engkau seperti itu, engkau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama engkau seperti itu." Luar biasa. Ajaran Islam itu sangat sempurna, masyaallah. Memerintahkan kebaikan, memerintahkan kebaikan, memerintahkan untuk menyambung hubungan silaturahmi. Inilah indahnya agama Islam. Indah agama Islam. Bahkan kalau sekiranya saudara kita, kita baiki, dia selalu berbuat jahat, itu lama-lama malu dia. Malu dia. Bahkan bisa jadi orang yang paling dekat kepada kita kalau kita melakukan yang seperti ini. Lama-kelamaan dia malu. Wih, dia berbuat baik terus kepadaku, kok aku jahat sama dia. Lama-kelamaan nanya, kamu belajar di mana? Aku belajar di sini, demikian dijelaskan. Akrab lama-lama jadi teman dekat. Subhanallah, itu bisa jadi yang seperti itu. Disebabkan kita membaiki saudara-saudara kita yang berbuat jahat kepada kita. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam. Qala An-Nawawi fi ma'na al-hadis, berkata An-Nawawi dalam makna hadis, "Innaka bi ihsanika ilaihim tuhzihim wa tuhaqqiruhum fi anfusihim likathrati ihsanika." Sesungguhnya engkau disebabkan perbuatan baikmu kepada mereka, engkau menghinakan mereka, membuat mereka rendah terhadap diri mereka sendiri, dikarenakan engkau telah berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya seperti itu. Engkau berbuat yang mulia, mereka berbuat yang rendah. Engkau memuliakan dirimu, mereka merendahkan diri mereka. Ini sesungguhnya. Wa qabihi fi'lihim, disebabkan banyaknya perbuatan jelek mereka terhadap fahum minal khazi wal hakarati inda anfusihim kaman yasiful mal wal mal. Al mal wal mal. Bersamaan dengan itu, mereka seperti orang yang mendapatkan abu, abu panas, abu panas darimu. Seperti orang yang mendapatkan abu panas dari, artinya mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Adapun engkau, engkau telah memuliakan dirimu sendiri. Subhanallah. Inilah indahnya syariat Islam. Kita diperintahkan untuk menyambung hubungan orang terhadap kerabat-kerabat yang memutus. Kemudian juga kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapa saja yang berbuat sakit kepada kita. Kita juga diperintahkan untuk berucap kebenaran sekalipun terhadap diri kita. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah. Namun di sini barakallahu fikum, perlu kita berikan faedah ketika dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan ahlul bidah tetap kita perlakukan hajar, tetap kita perlakukan hajar boikot. Karena yang demikian itu datang contohnya dari salafus saleh. Barakallahu fikum. Sekalipun itu saudara kita. Adapun kalau orang tua tidak berlaku hajar pada orang tua. Sekalipun orang tua kita musyrik, sekalipun orang tua kita mubtadi' ahlul bid'ah, tidak berlaku hajar pada orang tua. Tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Di dalam Al-Quran kita diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, kepada orang tua sekalipun mereka musyrik dan memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan. Ini dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Apalagi yang di bawah dari itu, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kita tetap diperintahkan untuk menyambung hubungan terhadap orang tua kita. Ini yang disebutkan dari kitab ini, dan kita tambahkan sedikit faedah tadi. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan ba'da isya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.